Jadi makanya ingat ya, sebagian ilmu itu mangkul. Mangkul itu ya tadi, sumia masjidan mergo mahalus, sumia musolan mergo tempat sholat. Sebenarnya nama-nama ini normal saja, tidak perlu dikritik. Nah kecuali musola yang berdirinya sudah nuruti nafsu. Mau dikiyaini wong liya terus gawe musola dewi. Lah itu nafsu. Tapi kalau berdasar kebutuhan, karena tadi laisa li alimin ayyukallida aliman akhor. Memang antar orang alim kalau ketemu satu majelis itu mesti sensitif. Itu sudah sunnatullah apa? Sunnatullah. Jajal misalnya ono mursyid mulang ning masjid. Saking tawaduk saya ikut. Sebenarnya saya ingin ikut. Secara nurani saya ingin ikut. Tapi kan yusake mursyide. Bebas ya. Waduh Gus Pak. Oh mesti meriang, saya tak jamin. Ora iki ora urusan sombong-sombongan. Lho saya pernah, karena ini bukan sombong. Pernah di Masjid Jamek Tuban itu ada acara. Yang isi kebetulan teman saya zaman sekolah di Sarang. Saya pas itu ya main saja sama anak saya. Karena saya sering dolanan di Tuban. Main keluarga bapak saya di Tuban. Keluar ketemu saya salaman. Lho Gus kene-kene wis suwi. Wis sampean. Innalillah musibah. Innalillah musibah Gus. Yo ngrungokno ngajiku. Gak aku meneng. Semeneng alhamdulillah. Terus, tapi sebagian guru, waduh. Sebenarnya saya ingin tawaduk. Lah aku berkali-kali saya ingin tawaduk. Sebenarnya saya ingin ngaji. Kalau ada kiai yang mau saya masih ingin ngaji. Tapi sing wani sapa itu? Akhirnya mau ngaji mbek Mbah Mun, mbek Bapak, karena itu yang berani. Saya masih sering datang ke kiai kon sampai sekarang. Masih sering ditimbali, dijak ngaji masih sering. Ini masalahnya hanya Mbah Mun sekarang, Bapak sudah meninggal. Tapi kalau ada kiai pesaing, saya Gus siap. Saya datang. Tidak mau tersalah, tak lawan. Tak anggap hoax. Oh, tak lawan. Ini nabal Quran binten. Tolong jus, aku tolong pulang. Lereni. Misalnya mulang isya, nanti khatam binten. Aku tahu khatam. Oh, gentinan tak ulang. Tetap. Karena ini enggak profesional. Goblok sih, mulang wong alim. Ini gini enggak. Itu salah dalam hukum manapun. Tapi jangan kira saya ada ingin ngaji, ingin. Makanya saya sering makmum di mana-mana. Karena saya ngaji sama orang lain tidak mungkin, mesti mereka sungkan. Maka tawaduk saya tak wujudkan saya. Di mana-mana saya sholat itu makmum. Ngiling-ngilingan bahwa saya siap ikut orang mukmin. Sholat lebih ringan kan, lebih gampang. Karena gelem harus mulai ikhya, balik ikhya aku tak balik ngaji. Enggak ngarep aku tak jamin. Ngono maca pertama wis salah. Qolal Ghazali iku salah. Iku sing cara aku bener Qolal Ghazali. Urung-urung wis. Rega iku nisbat iku nak rofa ya. Qolal Bukhari sing bener mboten Qolal Bukhari. Wis emprit wis. Napa? Emprit. Daripada mari fitnah ya sendak usah ngaji. Tapi yang jelas itu bukan karena keangkuhan. Nanda ingin ganggu orang. Napa enggak ingin? Banyak loh tonggo-tonggo Gus nak ono pan sering ada pengajian di daerah saya. Itu saya jarang mesti diundang saya itu kiai tapi saya enggak pernah datang. Jangan kira saya sombong. Mubaliknya sebelum acara itu datang ke saya. Gus tenan ucut kol. Sing sowan ku mubalike. Dadi sahibul bait ngundang tapi mubalike ku sowan. Dan itu mesti pesene Gus tenan ucut kol. Tak sampean teko gambar aku yakin gambar kulo. Ya ora ngono. Ini tak pidatokno kuwi ilmu kok jenengan terus ora jenengan terus piye. Ben lek sawu ben iso mlebok ya ya. Kadang saya bulu bete tak kok. Gus, ngomong omah ngono tak udah nggak betul tak kok guys. Ngomong kiai ini kemarin mulang, aneh-aneh. Sebenarnya bukan karena mulang di rumah, memang ada mubalek yang pesan tadi. Yang pesan itu. Ya, makanya KB itu proporsional apa? Saya ulang lagi, ini kembali ke mangkul lagi. Mubalihun, maknanya orang yang menyampaikan. Karena balagha yubalighu lihun. Terus penyampai itu disebut mubalek. Semua itu ada, makanya imam, dikatakan imam karena panutan di depan, maka disebut imam. Orang alim jenengnya juga imam, karena panutan dalam ilmu al-imam al-ghazali. Itu bukan imam sholat, tapi imam panutan ilmu. Tena imam Mustafa, imam maghrib, orang. Jadi itu semuanya itu ada. Ya makanya, terus sekarang ketika ilmu digeneralisir dari bid'ah itu kacau. Karena ilmu itu pasti tergeneralisir. Karena ini lafad sing selalu melahirkan satu model. Karena memang lafadnya umum. Umum dari alam mangkul. Jelas ya. Dan misalnya sunnatu rasulillah maknanya perilaku atau ilmu atau rumus yang pernah dikatakan Rasulullah. Di antara rumusnya Nabi misalnya yasiru wala wasiru. Bikin mudah jangan bikin susah. Sehingga kita-kita sebagai ulama ya gak majibno wiridan. Saya gak wiridan ya monggo. Tapi yang menyariatkan wiridan timbang bar sholat langsung habenan ya dok. Ya sudah gitu aja. Tapi yang kubu sebelah enggak, wiridan enggak ada hadisnya. Masa tukang kritik itu ya enggak ada hadis. Nabi tidak la'anan, tidak tukang kritik, tidak tukang la'anan. Tapi terus kowe kiai mursid terus semangat wiridan, santriku nak ra wiridan, ra santriku iku ya keliru. Kowe iku nabi tapi ya gaya aturan. Wong pangeran ra majibno kowe kok. Majibno cara kitab Sulam Taufik kriminal besar ijabu malam yajib mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Itu kriminal besar dalam ilmu fikih. Mewajibkan sesuatu yang tidak wajib karena berarti musyarak bikin syariat baru. Makanya di pondok saya itu saya senang sebagian santri wiridan, sebagian malah tak kandani sing rodok guri. Nak ben bubar. Ya sunat ben guling-gulingan nak gak wah. Saya dulu ngaji di Sarang, imamnya sudah Mbah Mun, separuh musala bubar. Di Lirboyo saya berkali-kali makmum ya separuh masjid bubar, guling-gulingan nak wiridan gak wah. Ya, tapi separuh ya ikut wiridan, guling-gulingan nak wiridan sunat. Aja koyo pondok-pondok sing fanatik wiridan, wiridan koyo berdoain. Itu ya berat. Ono sing wanti wiridan, wiridan bid'ah. Tapi ora anti HP. Bar salam wiridan ra oleh tapi nyalakan HP. Oleh iku hadis endi misalnya. Misale takok-takokan hadis. Koyo wong ora usah ngono biasa wae. Koyo kula wis biasa wae. Ketemu sampean yo seneng, ketemu sapa wis biasa wae. Ngene-ngene titipane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong Kanjeng Nabi PK Budo te wiridane ummati nggalih Nabi ku umat. Lan kula grame muangkel sampean ora sida. Ngreling hadis ummati mati wae. Mangkelno lah titipane Kanjeng. Ini mangkel loh, tapi piye nah, diulang ini ya ono, ya ora ono berita, alim tau, terus nandingi aku tau, nak partai politik loh, pinter, nggak kader pinter, ketua umum di anak buah, gang sedelok wis digusur ketua umumnya, mergo anak buah lu pinter, jadi cepet, gaya generasi ku cepet, anak kiai ku kelambatan, partai politik, ketua umum biasa gak digusur anak buah, berarti cepet kan oleh gaya minter noy lo, minter bodoh ini, bora yora rompok, pokoknya terus cepet pinter, gusur kadang ketua umumnya di apa digudet itu pinter tak goblok pinter tapi madorot jenata tuh pinter tapi madorot jelas ya jadi namanya nabi dipilihkan Allah makanya kayak juga kaget nak ono orientalis bilang enggak ada di Taurat itu kata Muhammad Ahmad tuh kata mangkul apa kata mangkul ini mangkul tuh maknanya dan di situ memang ada makna-makna yang jelas menunjuk ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam jelas ya itu sebenarnya. Ya sedelah lah pangeran gak bingung. Terus masalah salah ini yang perlu terang. Ini yang perlu terang. Nabi itu kalau salah itu gak kayak kita. Kalau kita kan salah beneran. Ya salah beneran ya salah bakat. Jadi kira kepingin salah ya tetap salah. Jadi bakatnya itu salah. Tapi kalau Nabi salah itu mengdidesain Allah supaya nanti jadi syariat. Kalau Nabi gak pernah salah maka syariat ini gak akan. Misalnya Nabi Yusuf pernah ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ditakdir sekamar dengan Zulaikha. Ya sama rasa takut carane piye kok iso sekamar kowe mesum temen kowe. Wong iku ditakdir. Apa? Takdir ngene Nabi Yusuf ditakdir dadi cadalem. Cadalem artinya sudah di dalam rumah. Mungkin pas ngerusi spray. Mula Nabi Yusuf ora kok Mustofa ganteng Nabi Yusuf. Cara setengah bayam mesti minat. Singkat cerita Zulaikha tertarik terus narik Yusuf ke kamar terus ingin dijak begitu. Yusuf enggak mau terus lari. Ya sudah, akhirnya kita punya syariat. Syariat ketemu setengah bayang syahwat adalah lari. Ya sudah seperti itu. Kowe ora usah bayangno Nabi kok sak kamar mbek wong wedok itu didesain Allah sedemikian rupa supaya ada syariat cara lari, cara menghindarnya diceritakan. Yusuf lari. Nah, kemudian yang namanya lari itu kalau mau dijambak tarik mesti kena gamis yang belakang. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi mitata kalimatik. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi mudada kalimatih.